bercinta, bercinta dua insan manusia. Kala muda dan remaja, hanyut di lautan khayal. Bercinta, oh bercinta, bercinta insan manusia. Kala meningkat dewasa, mulai bimbang dan ragu. Bercinta membuat bahagia, bisa berubah menjadi susah. Bercinta, oh bercinta, oh bercinta, dua insan manusia. Cinta adalah harapan masa depan bahagia. Bahagia bisa berubah menjadi susah. Bercinta, bercinta, bercinta dua insan manusia.